Mitra Bisnis, kemarin malam tragedi hukum kembali terjadi, di mana KPK menangkap tangan Akhil Mokhtar, Ketua Mahkamah Konstitusi, salah satu lembaga hukum tertinggi di negara kita, setelah menerima uang di rumahnya senilai 3 miliar yang diduga suap terkait sengketa pilkada di Kalimantan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Setara Institut, Bonar Tigor Naipospos. Pak Bonar, apa komentar Anda melihat kejadian ini? Penangkapan Ketua MK sebetulnya tidak terlalu mengejutkan ya. Mengingat bahwa MK sudah lama disoroti, khususnya berkaitan dengan putusan-putusan mereka terhadap pilkada ya, atau pemilihan di tingkat daerah ya. Dan banyak juga rumor-rumor yang beredar bahwa sejumlah hakim itu bisa dibeli begitu di Mahkamah Konstitusi. Tapi memang bukti-bukti kan sulit untuk ditemukan. Ketika kemudian sekarang Ketua MK ditangkap KPK, ini menjadi pembenar lah dari semua rumor-rumor yang beredar tadi. Apalagi melihat jejak Akhil Mokhtar dari politisi Golkar, kemudian jadi Hakim Mahkamah Konstitusi. Sudah banyak orang yang mempertanyakan sebetulnya kredibilitasnya ya. Dan sekali lagi ini memperlihatkan bahwa cita-cita Indonesia sebagai negara hukum ini bisa dikatakan gagal. Indonesia bukan menjadi negara hukum, tapi menjadi negara surganya koruptor. Menjadi tantangan besar khususnya menjelang pemilihan tahun 2014 ini, apakah kotoran-kotoran yang selama ini Indonesia ini bisa dibersihkan dengan pemilu 2014? Atau kemudian pemilu 2014 ini hanya menghasilkan produk yang sama dan yang juga akan mengotori lagi? Ini pertanyaan besar bagi semua pihak, saya pikir. Lalu bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum ini, Pak? Ya, pertama kita masih bersyukur ya, kita memiliki KPK ya, relatif bersih ya, walaupun ada juga rumor-rumor yang mengatakan bahwa beberapa pegawai KPK bisa dibeli juga, bisa bermain juga, tetapi sejauh ini ya kita masih memuji lah kebersihan di tingkat KPK ya. Kedua adalah menjadi penting kalau bagi publik dan masyarakat untuk memilih siapa pemimpin mereka. Pejabat publik yang semacam mana yang perlu kita pilih. Ini tantangan di 2014. Jangan pilih lagi orang-orang yang dikenal kotor, tidak punya prinsip moral begitu. Dan masyarakat harus cerdas di sini. Jadi jangan hanya milih karena favoritism atau memilih karena memberikan sesuatu, tapi pilihlah orang yang memang tepat dan bersih. Karena kalau tidak, ya tadi, karena hampir semua komisi negara ini kan akan ditentukan oleh parlemen, oleh DPR ya. Jadi pemilihan hakim, pemilihan KPK, pemilihan komisi-komisi hak asasi manusia, atau komisi-komisi lainnya itu kan semua melalui DPR. Kalau DPR-nya terdiri dari orang-orang yang kotor dan tidak punya komitmen, ya nanti juga produknya kan akan semacam itu. Jadi ini tantangan yang saya pikir di depan mata kita. Demikian Wakil Ketua Setara Institut, Bonar Tigor Naipospos. Saya Wendy Lim.